كثيرا وبعد. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang Qismatut Tarikah, halaman 62. Halaman 62. Qismatut Tarikah. Qismatut Tarikah, yakni maknanya adalah pembagian harta peninggalan si mayit. Qala rahimahullah, ba'da ikhraji ma yata'allaqu bitarikati min al-huquqi al-muqaddamati 'ala al-irthi wa ba'da qismati al-mas'alati wa bayani sahmi kulli warithin, la budda min ma'rifati hissatihi min at-tarikati allati tuqabilu sahmahu. Setelah mengeluarkan apa yang berkait dengan harta peninggalan dari hak-hak yang harus didahulukan sebelum warisan, ini sudah lewat di awal-awal, setelah mengeluarkan biaya yang berkait dengan harta peninggalan dari hak-hak yang wajib didahulukan sebelum harta waris dibagi, wa ba'da qismatil mas'alati, dan juga setelah masalah dibagi, wa bayani sahmi kulli warithin, dan juga setelah penjelasan tentang saham setiap waris, maka langkah berikutnya adalah la budda min ma'rifati hissatihi, harus mengetahui hissatihi, bagian setiap ahli waris dari warisannya, allati tuqabilu sahmahu, yang selaras dengan saham yang ia dapatkan. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan tentang bagian harta ahli waris berapa. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah mengetahui saham masing-masingnya, maka insya Allah mudah bagi kita untuk mengetahui berapa bagian dari jatah setiap ahli waris. Wa kullu ma yatrukuhu al-mayyitu mimma la qimata mimma lahu qimatun mu'tabaratun qabilu lil qismah imma haqiqatan bi tajzi'ati tarikati ila ajza kal athman aw bayani nasibi kulli warith duna tajzi'atin kal aqarat mathalan. Wa kullu ma yatruku al-mayyit, semua yang ditinggalkan oleh si mayit, mimma lahu qimah, dari benda-benda yang memiliki qimah, nilai yang teranggap, ya, kalau mungkin sarung peninggalannya ini kan qimahnya enggak ada, enggak teranggap, iya, apalagi bekas sirwal dan jubahnya, mungkin ahli waris tidak ada yang melirik gitu. Tapi yang dibahas di sini adalah peninggalan yang dia memiliki qimah mu'tabarah, nilai yang teranggap, dipandang qabilun lil qismah, bisa menerima pembagian, bisa dibagi. Ada enggak di sana peninggalan mayit yang tidak mungkin dibagi? Ada, dia qimahnya cuma enggak bisa dibagi. Apa kira-kira contohnya? Harta peninggalan ada nilainya cuma sulit dibaginya gitu. Hah? Mobil ini termasuk bisa dibagi. Nanti akan datang penjelasannya. Imma haqiqatan, bisa dibagi ada kalanya secara hakiki. Ya, secara hakiki bisa dibagi. Bi tajziati tarikah ila ajza, dengan warisan tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti al-athman, nilai mata uang. Ini kan bisa apa? Dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Au atau dengan menjelaskan nasib bagian dari setiap ahli waris tanpa tajziah, memecah-mecahnya, membagi-baginya seperti al-aqarat, aset-aset, mobil. Mungkin enggak dibagi-bagi mobil, dipotong-potong? Enggak mungkin. Ini dapat roda, ini dapat setir, ya enggak? Rumah juga demikian. Ya, sulit untuk dibagi-bagi. Sebagai contoh saja itu, masalan. Thumma lil warithi al-khiyaru imma an yabi'a. Kemudian kalau harta peninggalannya berupa aset-aset, maka bagi ahli waris al-khiyar, silakan memilih, boleh memilih. Imma an yabi'a hissatahu li ghairi, bisa dengan cara ia jual bagiannya kepada selainnya. Seperti tadi mobil, dia jatahnya dari mobil ini misalkan setengah. Ya silakan. Jatah setengah ini misalkan mau dijual kepada ahli waris yang lain, ya silakan. Ya, itu pilihan yang pertama. Wa imma an yashtariya hissata ghairah, atau dia yang membeli bagian dari yang lain. Sudah, setengah punya kamu ini dari mobil, saya beli. Misalkan. Paham kan? Au tubau, atau jalan keluar yang ketiga, tubau. Aset tadi dijual lil ghair, kepada orang lain, wa yuqsamu tsamanuha, kemudian hasil penjualannya dibagi. Mudah kan? Ya kalau ini bentuknya uang, ya sudah langsung bisa dibagi. Ya. Untuk selain uang seperti ini perlakuannya. Ya. Ya asal ditawarkan dulu. Barangkali ada di antara ahli waris yang mau membeli, jangan langsung ditawarkan kepada orang lain, pihak luar dulu. Ya. Nanti khawatir terjadi banyak percekcokan. Wali taqsimi tarikati, untuk membagi harta peninggalan, naqsimu mablaghat mablaghat tarikah ala aslil maslah. Untuk membagi harta peninggalan, maka kita bagi mablagh, jumlah at-tarikah, peninggalan. Jumlah peninggalannya misalkan 1 miliar. Dibagi kepada asal masalah. Sudah paham semua kan? Asal masalah sudah tergambar. Seperti asal masalahnya 10, hartanya 1 miliar. 1 miliar dibagi 10 berapa? Berapa? 50 juta? 100 juta, iya, 100 juta. Nah itu. Jadi untuk membagi harta peninggalan, kita bagi dulu jumlah total harta peninggalan kepada, dibagi kepada asal masalah yang ada. Apa tujuannya? Lina'rifa qimata saham, agar kita mengetahui nilai saham masing-masing, nilai sahamnya. Kalau tadi kan 1 miliar ya, asal masalahnya berapa? 10. 1 miliar bagi 10, 100 juta. Berarti ini 100 juta adalah qimah sahamnya, nilai sahamnya, nilai satu sahamnya. Thumma nadribu qimata saham, setelah itu qimah sahamnya 100 juta tadi ya, dikalikan fi, dengan fi itu dikalikan, nadribu fi, dikalikan dengan saham setiap ahli waris. Seperti kalau misalkan suami sahamnya 3, maka qimah saham tadi 100 juta dikali 3, jadi berapa? 300 juta. Ah itu. Walhasil, hasilnya itulah jatah dia, bagian dia. Mudah kan? InsyaAllah ya. Contoh, seorang mati meninggalkan zaujah, bint, zaujah, istri, bint, anak perempuan, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak. Maka tentunya zaujah 1/8. Kenapa? Ada, karena ada apa? Farun warith bint. Bint sendirian berapa? 1/2. Ukhtun li'abin, saudari perempuan sebapak, apa? Ya asibah. Asobahnya jenisnya apa? Asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ingat, kalau kumpulnya bersama cabang perempuan, maka saudara-saudara, apakah sekandung atau sebapak, asobah ma'al ghair. Lihat, zaujah penyebutnya 8, bint 2, 8 dengan 2, apa hubungannya? Ah, tadakhul, maka diambil yang terbesar 8, dijadikan sebagai apa? Aslul masalah, dikali bagi 1/8 dari 81, setengah dari 84, sisanya buat ukhtul li'ab 3. Sudah ketahuan di sini apa aslul masalahnya. Kemudian mablagh at-tarikah, setelah dihitung mablagh at-tarikah, jumlah harta peninggalan si mayit adalah 800 dirham. Maka kita cari qimatus saham dulu. Qimatus saham sudah kita lewatkan tadi, barusan dihasilkan dengan cara membagi jumlah harta peninggalan dengan aslul masalah. Berarti 800 dibagi 8 sama dengan 100. Nasib masing-masingnya, nasib bagian masing-masingnya adalah dengan cara mengalihkan qimah saham yaitu 100 ya dengan sahamnya dia, zaujah 1, ya sudah 100 kali 1 ya 100 dirham zaujah. Kemudian bint 4, ya sudah 100 kali 4 400. Saudari perempuan sebapak 3 sahamnya, jadi kali 100 jadi 300, selesai. Insyaallah ya, enggak ada isyal ya. Ada yang belum paham? Mudah. Contoh yang lain misalkan ada seorang mati nih, meninggalkan harta peninggalan sebesar 500 juta. Ya, kemudian dihasilkan aslul masalahnya misalkan berapa? 10. Berarti berapa qimah sahamnya? 500 juta dibagi 10 50 juta ya. Nah, itu qimatus sahamnya. Kemudian di situ misalkan ada istri misalkan sahamnya 2. Ya, 2 dikali berapa? 50 juta. Itulah jatah dia. Insyaallah enggak sulit ini. Tamarinu qismati at-tarikah, latihan-latihan membagi harta peninggalan. Nah, latihan sekarang. Wazi' at-tarikati taliyata 'ala al-warathati, bagilah harta-harta peninggalan berikut kepada para ahli warisnya. Silakan dikerjakan dulu. Yang sudah selesai ditulis di depan, di papan tulis. Matat zaujatun, seorang istri meninggal. An, meninggalkan ibu. Akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Wa balaghat tarikatuha, harta peninggalannya sampai 60 ribu dirham. Berapakah jatah masing-masingnya? Silakan kerjakan. Umun akhun li akhun syaqiq. Ya. Umun akhun li'um akhun syaqiq. Silakan. Siapa yang sudah selesai? Ibu berapa? Umun berapa umun? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Seperenam. Kenapa seperenam? Karena saudaranya berbilang lebih dari satu. Iya, sepertiga itu kalau saudaranya cuma satu. Di sini saudaranya ada dua, berarti ibu seperenam. Akhun li um, saudara laki-laki seibu berapa? Satu orang. Sepertiga. Saudara laki-laki sekandung, bagaimana? Berapa? Kalau setengah berarti dia termasuk ahlul furud, saudara laki-laki sekandung. Asoba dia, asib, menerima sisa. Asib. Ingat, laki-laki yang dia farud dari saudara hanya saudara-saudara seibu. Kalau sekandung, sebapak, ya asib. Ya. Tuh kelihatan 1/6, 1/3. Berarti asal masalahnya berapa? 6. 1/6 dari 6 berapa? 1. 1/3 dari 6? 2. Sisanya? 3. Sekarang qimatu sahamnya berapa? Qimah sahamnya? Qimah sahamnya berapa? 60.000 dibagi 6 berapa? 10.000. Berarti qimah sahamnya 10.000. Kemudian berapakah jatah masing-masingnya? Berarti mudah, umum sahamnya 1, berarti 1 × 10.000 berapa? 10.000. Iya. Kemudian akhul li'um 2, sahamnya kimat sahamnya 10.000. 10.000 oleh 2 berapa? 20.000. Akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung, 3 sahamnya, 3 × 10.000 30.000. Sudah selesai. Mudah, Bang, insyaallah. Yang kedua, mata an ummin wa ukhtin syaqiq wa syaqiqah akhun li um ithnan wa taraka mablagh, dan meninggalkan peninggalan sebesar 24 rial. Ya. 24 apa? Ribu rial. Khamsah wa ishrina alfan. Alfa rialin. 24.000. Berapa? Ah, cepat. Umur berapa? Umur sebar? Oh, masih belum mungkin aja ini. Umun. Terus akh ukhtun syaqiqah akhun li'um. Ibu berapa? 0? 6. Ukhtun syaqiqah. Nah, setengah. Akhun li'um. Akhun li'um. Saudara laki-laki ibu. 1/3. 1/6. 6. Dia bukan sisa, bukan asoba kalau saudara seibu itu. Oh, ada 2 ya, betul. Ya, di sini ada 1 tulisannya. 2 ya. Kalau 2 berarti 1/3. Anaknya 1. Orang berarti 1/3. Silakan, berapa asoba saya? 6. Umun 1/6 dari 6? 1. Ukhtun syaqiqah 1/2 dari 6? 3. Akhun li'um 1/3 dari 6? 2. Pas. Berarti berapa ininya? Qimatu sahamnya? 4. Di sini kan 24.000. 24.000. Asal masal 6. 24 bagi 6 berapa? 4.000. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Insya Allah mudah ya. Paham ini sampai di sini? Antum caranya banyak loh. Bisa juga kayak gini. Misalkan harta peninggalannya 300 juta. Ibu misalkan dapat 3/6. Ya sudah. Berapa tadi? Berapa juta? 300 juta kali 3 bagi 6, kayak gitu juga bisa gitu. Boleh, kayak gitu juga boleh. Ya. Sama aja kok. Misalkan di sahamnya lihat ibu dapat 1/6. Ya sudah, kalau misalkan harta peninggalannya 600 juta, ya 600 juta bagi 6. Langsung aja. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih sulit? Hah? Ya itu cara toriko saja, toriko yang mudah kayak gitu. Kalau antum dengan cara yang tadi langsung saja, misalkan kayak tadi kan ibu kan 1/6 hartanya, berapa tadi hartanya peninggalannya? Pada kasus yang kedua kan 60 juta ya, kasus yang kedua kan 24 juta. 24 juta misalkan antum langsung aja 24 juta kali 1/6 ya silakan untuk ibu. Untuk ukhtun syaqiqah 24 juta kali 3/6 ya juga silakan, sama sih. Silakan saja, boleh kayak gitu. Boleh dibagi asal masalah dulu kemudian dikalikan saham, atau dibalik. Dikali saham dibagi asal masalah juga sama hasilnya. Iya langsung bisa. Iya. Iya dikali, iya kayak gitu tadi bisa. Kalau insyaallah ya enggak sulit ini mah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, ini perlu konsentrasi tinggi ini. Karena agak panjang pembahasannya. Al-munasakhat. Di sini enggak dijelaskan mana al-munasakhat secara bahasa itu apa. Iya. Mungkin karena ini kitab kita ringkas. Enggak masalah, kita langsung saja ya ke definisi istilah yang disebutkan di sini tentang apa al-munasakhat. Qala al-musannif rahimahullah, ta'rifuha, definisi dari al-munasakhat. Definisi istilah ya, bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa maknanya munasakhah itu adalah al-izalah, menghapus. An yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu hatta yamuta man warathatuhu insanun akhar au akthar. Ya. Definisi dari al-munasakhah adalah, batasannya adalah an yamuta insanun, ada seorang meninggal. Ya, ada seorang meninggal. Falam tuqsam tarikatuhu, belum dibagi harta peninggalannya. Hatta yamuta, hingga diikuti oleh kematian ahli waris yang lain, yang mana ahli waris yang lain ini ahli warisnya adalah orang lain, satu orang atau lebih. Agak jelimet ya. Kalau di kitab ini ada lebih mudah nih, tapi insya Allah antum nanti setelah itu kembali lagi paham. Kalau di kitab yang lain dikatakan secara ringkas sih, an yamuta wahidun fa akthar, seorang, ada seseorang mati, satu orang atau lebih mati. Ya, an yamuta wahid fa akthar, ada seorang atau lebih dari satu orang mati. Ya. Man min warasatil mayt al-ula, dari ahli waris mayit yang pertama sebelum harta peninggalannya dibagi. Ini juga sulit ya. Gini aja mudahnya antum. Al-munasakhah itu gambarannya adalah ada seorang mati. Iya. Sebelum harta waris yang dibagi, ada ahli waris yang lain mati. Mati lagi misalkan. Dua lebih, ya sudah itu munasakhah. Paham ini? Ada seorang meninggal sebelum dibagi harta warisannya, disusul oleh kematian ahli waris yang lain. Dalam keadaan ahli waris yang lain ini punya ahli waris yang berbeda. Iya. Kita ulangi di sini ya. An yamuta insanun falam tuqsam tarikatuhu. Ada seorang mati dalam keadaan belum dibagi warisannya, hingga yamutu, disusul dengan kematian ahli waris yang warasatuhu insanun akhar, pewarisnya orang lain, satu orang atau lebih. Maksudnya kalau ahli warisnya itu-itu saja sih ya sudah enggak pengaruh. Contohnya ya, misalkan ada seorang mati meninggalkan anak lima. Sebelum anak lima ini saja, sebelum dibagi, dari lima anak laki-laki meninggal satu, tinggal empat. Ini kan itu-itu saja. Kalau ini sih seperti gak ada aja, anak yang meninggal tadi seperti gak ada, seperti empat orang saja ada warisnya. Ini masalahnya kalau misalkan satu anak laki-laki yang mati tadi, dia mati meninggalkan istri misalkan, ya kan, meninggalkan anak misalkan. Ini kan yang repot. Ini munasakhah. Paham gak ini? Ada seorang mati meninggalkan lima anak laki-laki. Kemudian belum dibagi kepada 5 anak laki-laki ini harta waris, disusul oleh kematian anak yang terbesar dari anak laki-lakinya. Kemudian anak laki-laki ini meninggalkan istri atau anak misalkan, ya. Tapi kalau yang ditinggalkan hanya saudara-saudaranya saja yang 4 tadi, ya ini mah enggak munasakhah gitu. Seperti enggak ada saja anak laki-laki yang mati ini, seperti si mayit meninggalkan 4 anak saja gitu. Paham gini? Ya. Kita ulang lagi. Ya. Munasakhah adalah seorang mati dalam keadaan belum dibagi warisannya hingga disusul dengan kematian ahli waris yang lain, yang mana ahli waris yang lain ini ahli warisnya adalah orang lain, satu orang atau lebih. Paham ini? Nah, nanti dengan contoh-contoh insyaallah tambah paham ya. Falau qumna bihalli mas'alati kulli mayyitin 'ala infiradi, seandainya kita qumna bihalli mencoba untuk menyelesaikan masalah setiap mayit secara sendiri-sendiri yang enggak digabung, ini kan munasakhah digabung jadi satu penyelesaiannya tuh. Seandainya kita selesaikan masalah setiap ahli waris sendiri-sendiri, iya. Wa tawzi'i tarikatihi 'ala warasatihi duna hajatin ila al-'amali bi turuqil atiyah la sahha dzalik. Seandainya kita selesaikan masalah setiap ahli waris masing-masing, kemudian kita tauzi'i tarikatihi, membagi harta peninggalannya kepada ahli warisnya tanpa butuh untuk melakukan cara berikut ini, sahha dzalik, ini pun bisa benar. Berarti ada dua cara ya. Misalkan ada seorang mati belum dibagi, disusul oleh kematian ahli waris berikutnya. Cara yang kunonya gitu ya, satu-satu ini selesai dibagi yang kedua. Cara yang lebih apa ya, simpelnya dijadikan satu hitungnya. Ada perhitungan satu-satu diselesaikan, ada dijadikan satu penyelesaiannya. Nanti penyebutnya sama semua gitu. Nah ini yang disatukan, ini munasakhah itu. Cara menghitung yang sifatnya disatukan, ini munasakhah. Kalau antum misalkan gak lulus membahas munasakhahnya ini, bukan membuat pesimis, bukan membuat antum pesimis, bukan. Minimalnya antum sudah ngerti, ya pemecahan yang sifatnya masing-masing. Silakan itu juga bisa, gitu. Bisa itu juga. Aduh repot ini. Sebelum ini mati, belum dibagi mati lagi, lagi mati lagi. Aduh, satu-satu gak apa-apa, silakan. Gitu. Ya. Jaringan satu itu yang lebih bagus, ya. Itu munasakhah. Turuqu halli al-munasakhah, cara-cara menyelesaikan permasalahan al-munasakhah. Jadi al-munasakhah paham ini tergambar? Iya. Cara penyelesaiannya adalah, lihat poin yang pertama, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, idza kana warasatul mayyit tsani hum baqiyatu warathatil awal ma tasawi irthi minhuma nuwarith al mawjudin mubashara. Ya. Idza kana warathatul mayit atsani, apabila ya ahli waris mayit yang kedua, idza kana warathatul mayit atsani, apabila para ahli waris dari mayit yang kedua, ya tergambar ke yang kedua. Ya, yang pertama kan orang meninggal pertama, ada ahli waris, ini ahli waris pertama, disusul dengan kematian berikutnya, berarti itu ahli waris yang kedua, gitu kan? Ya, barangkali nggak terbayang gitu. Apabila para ahli waris mayit yang kedua, hum baqiyatu warasatil awal, mereka juga adalah para ahli waris yang pertama, mereka jugalah para ahli waris yang pertama, orang-orangnya itu saja. Paham ini? Ma tasawi irthihim minhuma, bersamaan dengan itu jatah warisan mereka sama dari ahli waris yang pertama segitu, dari ahli waris yang kedua segitu. Paham ini? Maka kalau seperti ini mudah. Nuwarits al-mawjudin mubasyarah, kita bagikan ahli waris kepada orang-orang yang ada secara langsung dibagi saja. Itu paham ya? Gampang itu. Yang menjadi masalah nanti kalau misalkan dari ahli waris yang pertama jatahnya segini, dari ahli waris yang kedua berbeda jatahnya. Nah ini ya. Atau ada ahli waris yang lain yang dia bukan ahli waris dari orang pertama. Ya ini munasakhah di sini. Sebenarnya sih insyaallah kalau sudah ketemu asyik juga ini. Kalau belum ketemu ya buyang. Misal, contoh ya, contoh untuk yang pertama ini. Mata insanun ala thalathati ikhwatin asyikqa. Ada seorang mati meninggalkan tiga saudara sekandung. Seorang mati meninggalkan apa? Tiga saudara sekandung. Famata ahaduhum, maka salah satu dari tiga saudara sekandung tadi mati qabla qismati tarikah, sebelum warisan dibagi. Berarti kan ahli waris yang kedua ya ahli waris pertama juga, dan jatahnya sama dari yang pertama dan yang kedua, sama-sama ini bapaknya, sama-sama ini saudaranya, paham? Maka fayuqsamul baqi ala itsnain, maka sisa peninggalan tinggal dibagi kepada dua orang. Sudah lihat bagannya itu, akhun syaqiq, saudara laki-laki yang sudah meninggal, digus ta, nanti tuwfiya meninggal, ta itu tuwfiya mati. Kemudian yang kedua dan ketiga yang hidup ya, akhun syaqiq tinggal dikasih saja masing-masing satu-satu. Kemudian asal masalahnya ya dijumlah dari satu-satu tadi, satu tambah satu dua, berarti asal masalahnya dua. Berarti masing-masing setengah-setengah, udah, bisa kan? Setengah-setengah. Ada iskal nggak? Ada sulitnya nggak? Ini kan ceritanya yang mewarisi adalah mereka para asobah semua. Iya, kalau laki-laki semua ini kan sama jatahnya mereka. Iya, sama satu-satu. Iya. Sampai di sini paham belum? Hah? Paham? Kalau belum paham, nggak apa-apa. Iya. Sekarang kalau misalkan ada seorang mati, ya meninggalkan misalkan saudara laki-laki sekandung lima. Sebelum dibagi, dua saudara laki-laki sekandung meninggal. Misalkan ada kejadian apa, kecelakaan, tinggal tiga. Maka bagaimana cara baginya? Ya sudah, ya sepertigaan semua, satu satu satu satu, dijumlah jadi tiga, sepertiga sepertiga sepertiga, selesai juga. Ya kenapa? Karena ahli waris yang kedua dia juga ahli waris dari yang pertama, jatahnya dari yang pertama dua sama. Ya. Ya, tergambar ya. Ini pelan-pelan dulu enggak apa-apa lah. Wa in lam yakunu kadzalik na'mal bil khutuwati taliyah. Ya. Apabila keadaannya tidak seperti itu, tidak seperti itu, tidak seperti itu, bagaimana? Ya, ketika ahli waris kedua berbeda dengan yang pertama. Atau sama, cuma jatahnya berbeda antara dari yang kedua dengan yang dari yang pertama itu. Ya, kalau seperti, kalau tidak seperti itu keadaannya, maka kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, nahullu mas'alat al-mayyit al-awwal kama marra, kita selesaikan dulu masalah mayit yang pertama dihitung. Iya, sebagaimana cara yang sudah lewat. Wa nusuhihuha in ihtajat ila tashih, dan kita tashih dulu asal masalahnya kalau memang butuh tashih, seperti terjadi pecahan inkisar atau terjadi apa aul misalkan, iya kan, kan ditashih dulu. Iya, paham ini? Jadi kasusnya mayit yang pertama kita selesaikan dulu, kalau perlu tashih, tashih dulu. Semoga belum lupa pembahasan tashih ini. Kemudian yang kedua, na'mal mas'alat al-mayyit ats-tsani kadzalik. Setelah itu, kita kerjakan juga masalah mayit yang kedua seperti cara menyelesaikan masalah mayit yang pertama. Paham? Nah, persis masalah mayit yang kedua, dia mati meninggalkan siapa? Ya kan? Ini. Berapa jatuhnya ini, segini. Masalahnya berapa? Ini selesai. Ya. Setelah itu, ya. Nandur al-'alaqah baina sihamil mayyit tsani min mas'alatil awwal wa baina asli mas'alatihi bitabayun aw tawafuq faqat. Setelah kita selesaikan masalah kasus yang pertama, kasus yang kedua, sekarang digabungkan. Ini cara menggabungkannya seperti ini, lihat. Makanya bagannya harus lebar di sini. Nandur al-alaqah, kita perhatikan keterkaitan baina sihamil mayit atsani, antara sahamnya mayit yang kedua. Kalau sahamnya mayit yang kedua itu letaknya di mana? Di yang pertama kan? Iya, kita ini gambar ini. Aduh, padahal kurang gede juga. Ya udah nantilah. Ya. Jadi kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua. Ya. Min mas'alatil awal, yang ada pada masalah yang pertama ini ada penjelasannya. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang pertama yang ada pada masalah yang pertama. Gitu lagi. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ini, paham kan insyaallah? Ini kan kasus yang pertama kita sudah selesaikan. Ya kan? Kemudian kasus yang kedua, kasus yang pertama untuk apa? Iya, untuk yang pertama, ahli waris yang pertama. Untuk masalah yang kedua, untuk ahli waris yang kedua. Kata beliau di sini, kita perhatikan keterkaitan antara saham mayit yang kedua, perhatikan yang ada pada masalah yang pertama. Nih, kalau mayit yang pertama yang gak dibahas karena dia sudah mati, gak dapat kan. Mayit yang pertama kan sudah wassalam dia. Kalau mayit yang kedua kan sempat dia dapat, iya kan? Nah, jadi gak dibahas yang pertama mah, ya gak dibahas yang pertama mah, mayit yang pertama mah. Tolong lagi, balik-balik ke bapak. Kita perhatikan keterkaitan antara sahamnya mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ya. Wa baina asli mas'alatihi, dengan asal masalahnya mayit yang kedua. Enak ini sih memang ditulis ya. Tapi enggak masuk ini, paham enggak yang ada di audionya ini karena ditulis susahnya. Dan nanti insyaallah kita bisa tulis di sini kecil-kecilan bisa. Jadi setelah kita menyelesaikan masalah yang pertama, masalah yang kedua, langkah berikutnya apa? Membandingkan antara apa? Asal masalah mayit yang kedua yang ada pada kolom apa? Asal masalah yang pertama dengan asal masalahnya mayit yang kedua yang ada pada kolom yang kedua, dibandingkan. Paham ini? Ya, ya memang enak sambil praktek gitu. Tapi enggak apa-apa, kita baca dulu teorinya. Bitabayuni awi tawafuq faqat, dipandangnya dengan dua kacamata saja. Kacamata tabayun, tabayun sudah lewat, dua dengan tiga, ya kan? Ya, dan semisal itu awi tawafuq atau tawafuq, sudah dua kacamata ini saja yang digunakan. Sampai di sini paham belum nih langkah tiga nih? Hah? Kita ulang lagi kalau belum jelas. Sudah kita praktek langsung aja ya. Ya. Cuma ini jadi yang di apa enggak melihat langsung kerepotan ketinggalan. Ya, kita nanti gini aja langsung praktek saja nanti. Nih, kasusnya seperti ini. Misalkan ada seorang mati meninggalkan siapa? Istri. Ya, kemudian meninggalkan anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya tiga. Ya. Kemudian sebelum dibagi, disusul dengan kematian anak laki-laki satu. Anak laki-laki satunya apa? Meninggal. Ya, anak laki-laki meninggal. Ini anak laki-laki meninggal. Satu anak laki-laki ya, meninggal. Ya. Dia meninggalkan istri. Ya. Dan anak laki-laki satu. Nah. Caranya bagaimana? Caranya kita selesaikan dulu kasus yang pertama. Kolomnya dipanjangin ya. Nah. Siapa tadi? Istri. Istri ya, istri. Ya, zauja. Nah, kemudian anak laki-laki tiga. Ibnun tiga. Ibn ada tiga orang. Kita pisah aja biar enak ya. Ibn, ibn, ibn. Ya. Nah, kita selesaikan dulu bersama-sama. Iya. Ya. Sekarang ketiga berapa? Sisa ain, asobat tengah sini ya, asobat. Berarti asobatnya berapa? 8. Sejauhnya 1, sisanya berapa? 7. Ini 7 di tengah-tengah. Pecah enggak 7 ini? Tadi pecah, ditasih dulu. Ya, ditasih dulu. Kepalanya kan 3 ini, 7 sahamnya. Iya. Maka 3 ini kita angkat ke atas ini. 3 kali 8, berapa 3 kali 8? 4. Ini asal saya notasi namanya. Yang dikali dengan 3, 3 kali 1? 3 kali 3 kali 7 berapa? Ya masing-masing 7-7 kan? Nah, sudah selesai? Nah, setelah itu kita selesaikan kasus yang kedua. Di sini dikatakan bahwasanya satu anak ini meninggal. Berarti kita akan tulis ya T, Tufia. Tufia. Iya. Meninggalkan siapa saja? Istri. Nah, kolomnya di bawah dia. Kolomnya di bawah kayak nyampur. Iya. Dia mati meninggalkan jadi istri jauhnya. Nah, apalagi anak laki-laki, ya kan? Ibn. Bagaimana zaujah? Ini ada seorang mati meninggalkan zaujah. Zaujahnya berapa? 8. Anak laki-laki? Sisanya ain asoba. Berarti asalnya berapa di sini? 8. Taruh di sini. Gitu. Nah, seperdelapan tidak berapa? Ya sini di 1. Sisanya berapa ibu? 7. Ah, selesai kan? Nah, tugas antum sekarang adalah melihat keterkaitan antara saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Berapa saham mayit yang kedua? Ini kan 7 dia. Mas, ini saham, ini namanya apa? Saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama. Ini kan 7. Dibandingkan dengan apa? Dengan aslul masalah dia. Aslulnya berapa dia? 8. Nah, paham ini? Ketemu? Dilihatnya dengan dua kacamata saja. Kacamata apa? Tabayun dan tawafuk. Sekarang 8 dengan 7, tabayun dan tawafuk. Tabayun. Kalau tabayun mudah. Tinggal disilang saja sudah. Di sini kan 7. 7-nya diletakkan di atas asal masalah pada ini yang kedua ini. 8-nya dipindah ke sini. Tuh. Dipindahin saja sudah. Ya. Jadi kan 7 dengan 8 apa? Tabayun. Maka 7-nya kita letakkan di atas 8. 8 ini asal masalah mayit yang kedua, ya kan? Kemudian 8-nya asal masalah mayit yang kedua dipindahkan di atas asal masalah yang pertama. Setelah itu nanti masuk ke sini yang mudah. Dicari al-jami'. Dicari asal masalah yang mengumpulkan dua-duanya. Al-jami' ini caranya mudah. Tinggal antum kalikan saja 8 dengan 24. Berapa? 8 dengan 24. Nah, yuk. Dikali 100. Yang salah berapa? Kalau salah di sini, bawahnya salah semua. Berapa? 142. 92. Ini penyebutnya sama semua nanti. Nah, kalau ini sudah selesai, ini namanya juzuz saham nih. 7 dengan 8 yang di atas asal masalah pertama dan kedua itu juzuz saham. Nanti antum juzuz sahamnya dikalikan dengan ini 3. 8 kali 3 berapa? 24. Berapa? 24. Ya. Yang sudah mati dikosongkan, catatannya enggak ada. Ditaruh di al-jami'ah ya. 8 juzuz saham dikali 3 ini kan zaujah 3 catatannya. Hasilnya ditaruh di bawah al-jami'ah, ini al-jami'ah. Al-jami'ah. Ya. Kemudian 8 kali 7 berapa? Ibn? Berapa? 56. Ini juga 56 kan? Nah, sekarang kita hitung juzuz saham untuk asal masalah yang kedua. 7 dikali zaujah 1. Berapa? 7. Kemudian 7, ibn 7. 7 kali 7 berapa? 9. Berapa? 9. Coba dihitung sama enggak? Kalau sama betul, kalau enggak sama beda. Kalau sama beda, kalau enggak sama salah. Betul enggak? Coba dihitung 24 tambah 56 tambah 56 tambah 7 49. Betul. Nah, jadi nanti ketika ditanya berapakah zaujah, dari mayit yang pertama zaujah 24/192. Ibn dua orang, ibn dari mayit yang pertama itu masing-masing 5/56/192. Kemudian zaujah dari mayit yang kedua 7/152. Penyebutnya sama semua jadi. Paham ini? Ini pembukaan saja, nanti kalau sekarang belum paham ya kita ulang lagi nanti gitu. Iya. Seperti itu kaidahnya. Iya. Nah, kalau tawafuk ya kita harus, nah ini aja langsung sini aja ya. Kalau tawafuk misalkan ya, tawafuk kayak gini misalkan, kalau tawafuk misalkan 6 dengan 6, 1 sudah. 1. Kalau sama bilangannya tawafuk 1. Masing-masing 1-1 juzamnya, paham? Dikali 1. Pokoknya kalau tawafuknya sama 6 dengan 6, pokoknya di atasnya ini 1-1. Berarti 9 dengan 9 ya, 1-1 sudah. Tawafuknya kan disimpir sampai 9. Pokoknya kita punya enggak memandang selain itu, hanya tawafuk dengan tabiin saja. Sekarang kalau 4 dengan 8, tawafuk berapa? Misalkan ini apa? Asal masalah mayit yang kedua pada masalah yang pertama 8. Kemudian asal masalah dia sendiri 4. Berapa berarti? Bagi 4 kan? 8 bagi 4 2. Nah, 2-nya taruh di sini. Ini 4 bagi 4 1 taruh di sini. Main yang Latin aja sudah nanti. Ya sekarang kita baca dari sini aja loh. Barangkali menerawang-nerawang belum paham sudah. Gialona sendiri lebih enak pakai corat-corat jelaskan daripada baca ini kadang takut enggak paham gitu. Ya, baik kita ulangi ya. Lihat. Ya. Nomor 3 masih ya. Kita lihat alaqah keterkaitan antara siham mayit yang kedua, saham mayit yang kedua yang ada pada masalah yang pertama dengan aslul masalah dia. Aslul masalah dia kan yang kedua itu, ya kan? Dengan dua kacamata tabayun dan tawafuq. Nah, fa in kanat mutabayyinah sudah. Nah, apabila setelah dibandingkan antara sahamnya mayit yang kedua pada masalah yang pertama dengan aslul masalah dia itu dihasilkan mutabayyinah bertabayun, maka langkahnya nadrib asla mas'alati tsani. Kalau di sini caranya mengalihkan langsung. Kalau kita kan enak diletakkan dulu baru dikali, ya kan? Kalau di sini langsung dikalikan. Lihat. Nadrib asla mas'alati tsani, kita kalikan asal masalah yang kedua. Ini kan asal masalah yang kedua. Paham? Iya. Fi asli mas'alatil ula, dengan asal masalah yang pertama. Tidak panggil 24. Itu aja. Kalau kita kan enak ditaruh di atas dulu. Iya. Ah, wan natij wa aslu mas'alatil jami'ah. Hasilnya itulah masalah al-jami'ah yang mengumpulkan semuanya. Penyebut yang mengumpulkan semuanya itu. Wa kadzalika nadribuha. Kalau sudah selesai, demikian bila kita kalikan juga. Ini asal masalah yang kedua, kita kalikan juga. Fisi hamil ula, dengan sahamnya ahli waris yang pertama. Dengan ini. Jadi ini dikali ini di sini, kemudian ini dikali ini. Ini dikali ini, ini. Ah, paham? Ah itu. Demikian pula kita mengalihkan masalah yang kedua tadi dengan sahamnya mayit, dengan saham ahli waris mayit yang pertama. Selain saham mayit yang kedua, ya kalau ini kan sudah mati, mayit yang kedua ya nggak dikalikan lagi dengan sisa sudah mati, dikosongkan saja, paham ini? Iya. Kemudian wanadrib saham al mayit atsani, kita kalikan, iya. Saham mayit yang kedua, ini saham mayit yang kedua ini kan? Nah, iya. Bikamili mas'alatihi ada asliha, dengan keseluruhan masalahnya mayit, iya. Dengan keseluruhan apa? Apa? Masalahnya mayit 7. Ada asliha, tidak dikalikan dengan asalnya. Asalnya berapa di sini? 8. Ya, enggak perlu dikalikan ini. Enggak usah. Jadi antum 7 ini dikali ini 1 7 7 kali 7 ini. Ini enggak usah dikalikan 8, enggak usah. Paham itu? Ya sudah selesai kayak gitu aja. Nanti sampai berapa hatta 5 6 7 8 9. Juga kayak gitu. Kalau misalkan antum dapati ada yang ketiga, ya berdasarkan ke yang dua. Ada yang keempat berdasarkan yang ketiga gitu. Nah, kayaknya banyak perlu banyak latihan ini. Hah? Lihat latihannya di sini. Ya. Misal contoh, seorang mati meninggalkan zaujun, suami. Ummun ibu, ammun paman. Zaujun berapa? Setengah. Karena tidak ada far'un waris. Ummun sepertiga. Kenapa? Karena tidak ada far'un waris, tidak ada saudara. Am paman asib sisa. Berarti seperdua, sepertiga. Dua dengan tiga? Tabayun dikali. Dua dengan tiga berapa? Enam. Dua kali dua apa? Dua kali tiga berapa? Enam. Itu asmasa itu lihat. Asmasa enam. Lihat. Enam. Dapat kan? Enam. Enak pakai proyektor ini. Enam itu. Ya. Sekarang dihitung setengah. Ini ke zauj. Setengah dari enam berapa? Tiga. Om sepertiga dari enam? Dua. Sisanya berapa? Satu. Sekarang yang meninggal zauj. Ini ditulis mim satu, mayit awal. Al-mayit al-awal. Mim satu itu al-mayit al-awal. Zauj meninggal. Yang meninggal antum kurungi ya. Dikurungi jatahnya yang meninggal ini. Dikurungin. Dikurungin. Ya. Kemudian dia meninggal, meninggalkan siapa? Gitu kan. Ternyata dia mati, zauj ini meninggalkan bint, anak perempuan. Meninggalkan akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Juga meninggalkan tadi keluarga yang bersamanya, ibunya si istri, pamannya si apanya berarti nih, om ini. Bagi zauj apanya? Ibunya istri ya kan? Paman, pamannya istri. Kalau ibunya istri orang lain, maka itu ghoribah, orang asing, bukan ahli waris. Ya, kemudian am pamannya istri, yaitu ghorib, orang asing, bukan ahli waris. Ahli waris dia hanya bint. Jadi kalau ahli waris perhatikan nih, kalau ahli warisnya itu baru ya di bawah kolomnya, di bawah. Bint di bawah kolomnya. Akh syaqiq di bawah. Sekarang bint berapa satu orang? Setengah. Akhun syaqiq saudara laki-laki sekandung, ya sisa. Berarti asal masalahnya berapa? Cuma satu orang setengah? Ya dua. Dua antum akad sebagai apa? Asal masalah sejajar ya dengan asal masalah yang pertama itu. Penempatannya ya, ingat. Dua. Ya, pada asal masalah yang kedua ini ya dikosongkan apa yang memang sudah meninggal dan apa yang memang dia bukan ahli waris. Sekarang bin setengah, setengah dari dua berapa? Satu, sisanya akhun syaqiq satu sudah. Nah, paham ini? Sudah selesai. Sekarang tugas kita apa? Sudah selesai menyelesaikan dua apa? Asal masalah ini, membandingkan ya antar asal masalahnya mayit yang ada pada apa? Asal masalah yang pertama dengan asal masalah dia sendiri. Kita dapati di sini asal masalahnya mayit pada masalah yang pertama 3. Kemudian asal masalah dia sendiri berapa? 2. 2 dengan 3 apa hubungannya? Tabayun. Sudah tinggal disilang saja sudah. 3-nya diletakkan di atas asal masalah yang kedua, 2-nya dipindahkan di atas asal masalah yang pertama. Paham ini? Sekarang tugas antum apa? Nyari al-jami'ah. Al-jami'ah asal masalah yang mengumpulkan seluruhnya. Al-jami'ah dihasilkan dengan ya mengalihkan asal masalah yang kedua dengan asal masalah yang pertama. 2 kali 6 berapa? 12. Nah, jatah para ahli warisnya tinggal dikalikan dengan saham ini. Juz'u saham namanya, 32 itu. Di sini kan ummun jatahnya 2 ya. Kalau yang sudah meninggal zauj enggak usah dihitung. Ya, dikosongkan saja di strip. Ummun 2 sahamnya. Juz'u sahamnya berapa? Di atas itu 2 ya kan? 2 kali 2 berapa? 4. 4 ini diletakkan di atas aslul jami'ah, di atas al-jami'ah. Kemudian am sahamnya 1. Juz'u sahamnya di atasnya 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2 ini diletakkan di atas di bawah al-jami'ah. Selesai itu. Sekarang kita masuk ke penyebutan sahamnya ahli waris yang ke berapa? Kedua. Ya, lihat ahli waris yang kedua bin 1. Juz'u sahamnya berapa? 3. 3 kali 1 berapa? 3. Akhun syaqiq sahamnya 1. Juz sahamnya berapa? 3. 3 kali 1 3. Coba dihitung pas enggak? Kalau pas berarti benar. Kalau enggak pas berarti salah. Benar kan? Ah, sudah itu. Ketemu insyaallah ya. Ya. Nanti bagi yang sudah paham, ana minta bantuan untuk memahamkan kepada teman-teman yang belum paham. Cukup dulu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Shalli la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.